Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sharral umuri muhtasatuhah fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di tempat ini setelah sekian lama, sekian tahun bahkan. Dimana karena kondisi tertentu kita tidak bisa mengadakan halaqoh-halaqoh yang seperti ini. Maka kita ingatkan bahwa ini merupakan perkara yang mesti kita syukuri. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan kita bisa kembali berjumpa, bisa kembali bertemu di dalam halaqoh-halaqoh yang seperti ini. Bahkan di awal-awal pertemuan saya mengingatkan ini adalah perkara nikmat yang sangat besar. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dipesankan oleh Muhammad bin Wasi' al-Azzi, seorang tabi'in, beliau mengatakan ma baqiya syai'un fid dunya alladzu min sholatil jamaah wa liqa'il ikhwan. Kita ulangi lagi, pernah kita sampaikan di tempat ini, juga di Jepara dan juga mungkin di Kudus. untuk mengingat kembali tentang kenikmatan yang paling lezat yang ada di dunia ini. Tidak ada sesuatu yang tersisa di dalam dunia ini yang lebih lezat daripada sholat berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sekian waktu kita terhalang, dan ketika kita harus berangkat sholat ke masjid berjamaah harus prokes, protokol kesehatan dan lain sebagainya. Alhamdulillah sekarang mulai ada kelonggaran yang mudah-mudahan dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabah cepat hilang dari wilayah kita atau negeri kita, khususon dan negeri-negeri kaum muslimin secara umum, sehingga aktivitas kita lancar, aktivitas kita aman, termasuk aktivitas kita untuk melakukan sholat berjamaah dan ketemu dengan ikhwan. Kenikmatan yang sangat luar biasa. Kita ingatkan yang demikian karena penting. Sebab kita mungkin tidak merasakan yang demikian karena sekian waktu kita telah berpisah. Atau mungkin sebagian kita merasakan itu adalah satu nikmat ketika kita bisa bertemu. Maka yang belum bisa merasakan, maka hendaknya dia merasakan itu adalah satu kenikmatan yang harus kita syukuri. Bertemu dengan ikhwah di dalam halaqah, di dalam tempat yang mulia, di dalam salah satu masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang ada di dunia ini, ya nikmatnya seperti itu, sholat berjamaah dan ketemu dengan ikhwah. Banyak kalam dari kalangan imam ataupun juga dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhu, seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ma'u'tiya abdun ba'dal islam khairun min akhin salih. Tidak ada sesuatu yang diberikan kepada seorang hamba setelah keislaman yang lebih baik daripada saudara-saudara yang soleh. Saudara kita yang soleh, yang hatinya selalu terbuka untuk mendapatkan siraman-siraman nasihat, selalu bersegera untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat. Ini perkara yang lebih baik setelah seseorang diberi keislaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mempunyai saudara-saudara yang soleh, dan saudara-saudara yang soleh ini kedudukannya jauh lebih dekat dan lebih berharga bagi kita daripada saudara kandung kita yang tidak soleh. Jauh lebih dekat, jauh lebih mulia, jauh lebih berharga, karena mereka selalu mengingatkan kepada kita tentang kebaikan-kebaikan, selalu mengingatkan kepada kita tentang amalan-amalan akhirat. Saudara-saudara kandung kita, kalau kita ketemu, apa yang dibicarakan, apa yang ditanyakan. Bahkan mereka terkadang sedih ketika kita kondisinya masih berpindah-pindah, belum punya tempat, kerjaan tidak jelas, dan lain sebagainya. Namun bagi saudara-saudara kita yang soleh tidak demikian. Mereka yang keluar dari lisan mereka nasihat untuk selalu menghadiri majelis taklim, nasihat untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan kenikmatan punya saudara-saudara yang soleh, saudara-saudara yang selalu semangat di dalam menjalankan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, "Laisa surur ya'dilu suhbatal ikhwan." Tidak ada kegembiraan yang sebanding dengan bersahabat dengan para ikhwan. Bertemu dengan para ikhwan. Kebahagiaan yang sangat luar biasa. Ketemu di tempat yang mulia. Ketemu di tempat yang di situ kita berdoa kepada Allah. Menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kegembiraan yang tidak, yakni sebanding ya, dari kegembiraan-kegembiraan yang ada, yang menandingi persahabatan antar ikhwan. Wala ghamma ya'dilu firaquhum, dan tidak ada kesedihan, kegelisahan yang melebihi ketika kita berpisah dengan saudara-saudara kita. Berpisah dengan ikhwan-ikhwan kita. Asar ini disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Su'abil Iman. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Satu lagi ucapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Agar seseorang itu selalu menjaga persaudaraan di kalangan ikhwan-ikhwannya, di kalangan orang-orang yang beriman. Di samping kita bisa merasakan kelezatan, kenikmatan di dunia ini, di akhirat pun kita akan mendapatkan faedahnya. Di mana orang-orang yang beriman, mereka satu dengan yang lainnya akan memberikan syafa'ah. Akan membantu dia ketika dia dalam kesulitan kelak di akhirat. Akan membantu dia ketika dia butuh bantuan kelak ketika dia mendapatkan kesulitan di akhirat. Bagaimana dikatakan oleh Imam Al-Basri, "Istaghsiru minal ikhwan, fa inna likulli mu'min syafa'ah." Perbanyaklah kalian dari mendapatkan ikhwan-ikhwan kita. Jangan sampai kita kemudian memisahkan diri, memisah dari mereka. Kenapa? Karena setiap orang mukmin kelak akan yusyafi' bainahum, akan saling memberikan syafaat di kalangan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beratnya perkara yang akan kita hadapi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa ikhwan, orang-orang beriman, saudara kita itu adalah perkara-perkara yang mulia, yang berharga bagi kita di dalam kehidupan dunia ini dan kelak ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu perlu dijaga. Karena itu perlu dipelihara. Terkadang sedikit ada perselisihan, permasalahan, kita gampang melepaskan. Ini tidak benar. Nah, ada cara untuk kita, yakni kembali. Ada cara kita untuk menyatukan kembali. Tentunya dengan cara-cara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. untuk kita bernasihat satu dengan yang lainnya. Sebab kalau kita sudah terjadi persaudaraan, maka itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita ketahui betapa sulit, betapa berat ketika seseorang itu sudah terpecah belah hatinya. Ketika kita melihat bagaimana di zaman jahiliyah mereka terus bermusuhan, mereka terus saling berperang satu dengan yang lainnya. Suku Aus dan Khazraj yang sering kita dengarkan kisahnya, ratusan tahun mereka berselisih, ratusan tahun mereka bertempur, berperang satu dengan yang lainnya. Berat untuk bersatu. Datang Islam yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyatukan hati-hati mereka. Datang Islam untuk menyatukan hati-hati yang telah tercerai-berai, yang mana bersatunya hati-hati kita itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tadi sempat disebutkan oleh Al-Ustaz Afifuddin Hafidzullah betapa sulitnya perkara tersebut, betapa beratnya perkara menyatukan hati-hati manusia. Sebagaimana yang tadi beliau bawakan, beliau sampaikan sebuah ayat dalam surat Al-Anfal, ayat yang ke-62 sampai 63. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Wa allafa baina qulubihim. Allah yang menyatukan hati-hati di antara mereka. Kalau sekiranya engkau menginfakkan semua apa yang ada di muka bumi, ma'alafta baina qulubihim, niscaya engkau tidak akan bisa menyatukan hati-hati mereka. Walakinallaha allafa bainahum, akan tetapi Allah yang menyatukan hati-hati mereka. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, yang namanya hati itu perkara yang sangat urgen dan sangat penting bagi kita, karena dia yang akan mengontrol anggota badan kita secara keseluruhan. Dia yang akan mengontrol kebaikan apa yang ada di lisan kita. Dia yang akan mengontrol kebaikan yang akan keluar dari tangan kita, dari pendengaran kita, pandangan kita. Ketika hati itu baik, maka yang keluar dari lisan itu adalah perkara-perkara yang baik. Ketika hati itu baik, yang keluar dari tangan kita perkara-perkara yang baik. Ketika hati itu baik, yang kita lihat dari pandangan mata kita adalah perkara-perkara yang baik. Ketika hati itu baik, yang kita dengar adalah ucapan-ucapan yang baik. Ala inna fil jasati mudghatan idza salahat salahat jasadu kulluh wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh. Ketahuilah di dalam tubuh kita ada sebuah jasad, ada sekumpal daging yang apabila dia baik akan baik seluruh anggota badan kita. Apabila dia rusak akan rusak apa yang ada pada badan kita. Karenanya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, perkara hati ini harus kita perhatikan. Perkara hati ini harus kita lihat apakah hati itu hati yang selamat, hati yang hidup ataukah hati itu adalah hati yang sakit? Atau di antara manusia ada hati yang mati? Itulah hatinya orang-orang kafir. Untuk itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, saking besarnya permasalahan hati ini, saking pentingnya permasalahan hati ini, maka ada sebab-sebab di mana hati itu adalah hati yang baik, di mana hati itu adalah hati yang hidup, dan juga ada makanan buat hati tersebut. Sebagaimana jasad kita makan makanan yang ada, kita minum minum yang ada supaya badan kita sehat, supaya badan kita kuat, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kuat, dengan semangat. Gimana kalau jasad itu kekurangan daripada makanan atau minuman, maka kelihatan jasad itu adalah lemas, lemah, tidak semangat untuk melakukan aktivitas. Begitu pula hati. Hati ini, sebab hidupnya hati, sebab sehatnya hati, itu ada makanan-makanan yang akan bermanfaat bagi hati tersebut. Semua kemaksiatan-kemaksiatan yang ada itu adalah perumpamaannya seperti makanan yang beracun bagi rusaknya hati seseorang. Semua kemaksiatan-kemaksiatan yang dikatakan itu adalah maksiat di dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah makanan yang beracun bagi rusaknya hati, yang menjadikan hati itu kemudian menjadi sakit. Karena itu, seseorang hamba itu amat sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjadikan hati tersebut menjadi hidup dan sehat. Selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hati inilah yang akan bermanfaat kelak ketika kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Su'ara ayat yang ke-88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari yang tidak akan bermanfaat anak-anak, tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak, melainkan ketika datang dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang salim, hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang hidup. Hati yang salim, hati yang selalu berupaya untuk menunaikan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang salim selalu berupaya untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Salah seorang yang soleh, dia mempunyai ucapan, ya ajaban minan nasi yabkuna 'ala man mata jasaduhu wa la yabkuna 'ala man mata qalbuhu wa huwa ashadd. Ada seorang yang soleh, dia mengatakan, sungguh saya heran kepada manusia. Saya sangat heran kepada manusia, mereka menangis ketika orang tersebut mati jasadnya. Akan tetapi mereka tidak menangis ketika orang itu mati hatinya. Wahu asyad, padahal ini lebih dahsyat akibatnya ketika orang itu mati hatinya. Karena seseorang yang mati hatinya itu, sungguh dia tidak akan bisa menerima nasihat dari orang-orang yang memberi nasihat. tidak berguna ucapan-ucapan yang baik, kalam yang baik, tidak berguna Al-Qur'anul Karim bagi dia, tidak berguna ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'angdartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka, apakah engkau beri nasihat, engkau beri peringatan, engkau beri segala wejangan, atau engkau tidak beri wejangan kepada dia, sama keadilannya. Dia tetap tidak akan beriman. Qatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wisyawatu wa lahum adzabun alim. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah mengunci mati hati-hati mereka, memberikan tutup kepada mata mereka dan pendengaran mereka. Tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa mendengar nasihat. Hatinya mati, naudzubillah min dzalik. Karena hatinya mati. Maka perlu kita mengetahui agar supaya hati kita hidup, apa sih makanan yang harus kita suguhkan kepada hati itu? Makanan yang mesti kita suguhkan kepada hati agar supaya hati kita hidup, agar supaya hati kita sehat, agar supaya hati kita selamat, adalah diantaranya adalah zikrullahi azza wa jalla. Hati itu digunakan untuk selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanan hati, agar supaya hati itu tetap hidup, hati itu tetap baik, adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Makanan hati, agar hati itu tetap selamat, salim, tetap hidup, tidak sakit, tidak mati, maka dia harus banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanan hati, agar hati itu tetap hidup, agar hati itu tetap selamat, maka dia harus banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia harus salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia juga harus banyak menunaikan qiyamul lail untuk menjaga hidupnya hati. Secara ringkasnya demikian. Itu adalah makanan yang bermanfaat bagi hati kita. Jadi hati kita butuh makanan sebagaimana jasad kita tadi butuh makanan. Makanan yang pertama tadi yang disebutkan adalah zikrullah. Ini sangat penting. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah qaddasallahu wa ruhahu. Qaddasallahu ruhahu adzikru lil qalbi kal ma'il samak. Zikir bagi hati itu seperti air bagi ikan. Bagaimana ikan tanpa air? Bagaimana kondisi ikan tanpa air? Mati. Maka untuk menjaga hati itu supaya tetap sehat, untuk menjaga hati itu supaya tetap selamat, banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahwa zikir itu akan mewariskan bagi seorang hamba mendapatkan terus diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia berzikir kepada Allah, dia akan terus diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-152. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fadkuruni adkurkum, maka ingatlah kalian kepadaku, selalu berzikir kalian kepadaku, adkurkum, aku akan mengingat kalian. Fadilah keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping dia akan menghidupkan hati kita, di samping dia akan menjadikan selamat hati kita, di samping dia akan menjadikan sehat hati kita, kita akan selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh untuk selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya banyak keutamaan-keutamaan tentang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di samping apa yang kita sebutkan ini. Bagaimana tadi disebutkan, inna likulli tasbihatin sadaqatan wa kulli tahmidatin sadaqatan wa kulli tahlilatin sadaqatan wa kulli takbiratin sadaqatan. Setiap tasbih yang kita ucapkan, kalimat subhanallah, itu adalah sedekah. Setiap ucapan kalimat alhamdulillah, itu adalah sedekah. Setiap ucapan kalimat tahlil la ilaha illallah, itu adalah sedekah. Setiap kalimat takbir, itu adalah sedekah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang selalu akan menjadikan hati kita menjadi hati yang hidup. Hati kita ada hati yang sehat. Di samping itu pula bahwa dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati itu akan menjadi tenang. Tidak gelisah, tidak gundah gulana, tidak sedih, tenang, tenteram dia dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, maka hati-hati mereka akan tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, dengan selalu menyebut Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati itu akan menjadi tenang. Hati itu akan menjadi tenang. Tenteram, sakinah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, li an usbiha ta'ala tasbihat ahabbu ilayya min anfaqa adaduhum dananir fisabilillah azza wa jalla. Sungguh aku mengucapkan beberapa tasbih, mengucapkan subhanallah, subhanallah, apalagi ada kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah hamdi subhanallah azim. Sungguh aku mengucapkan beberapa tasbih itu lebih aku sukai daripada aku menginfakkan sejumlah dinar kepada mereka di jalan Allah azza wa jalla. Mengucapkan zikir bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, subhanallah hamdi subhanallah azim. Kata Ibnu Mas'ud, itu lebih aku sukai daripada aku berinfak sejumlah dinar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Zikir ini merupakan obat bagi hati yang keras. Hati yang tadi tidak hidup, hati yang tidak bisa menerima nasihat. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati itu akan menjadi lunak. Hati itu akan mudah untuk bisa menerima nasihat dan wejangan dari orang-orang yang memberikan nasihat kepadanya. Sebagaimana sebagaimana yang dikatakan oleh seseorang kepada Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, orang tersebut mengatakan kepada Al-Hasan, ya Aba Sa'id, asku ilaika kuswata qalbi. Aku mengeluhkan kepadamu tentang kerasnya hatiku. Adzibhu bidzikri. Maka kata Hasan Al-Basri tersebut kepada laki-laki tersebut, kenapa hatiku ini keras? Tidak bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ketika dihadapkan pada dua pilihan, apakah dia akan menjalankan perintah Allah atau dia mengikuti hawa nafsunya. Ketika yang diikuti adalah hawa nafsu, maka berarti itu menunjukkan kerasnya hati. Allah memerintahkan begini, kamu menjalankan yang lainnya. Allah melarang seperti ini, tapi kita menerjangnya. Maka kata Hasan Al-Basri, aksiruhu bidzikri, perbanyaklah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya hatimu menjadi layin, menjadi lembut, mudah untuk menerima ucapan-ucapan yang baik. Ini obatnya, obat bagi penyakit hati tadi. Ketika hati kita terasa keras, maka banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Makhul, beliau pernah mengatakan, qala Makhul rahimahullah, dzikrullah sifaun wa dzikrun nasi daun. Mengingat Allah itu adalah sebagai obat, tapi banyak mengingat manusia itu adalah penyakit. Mengingat fulan begini, fulan begitu, fulan kayak gini, fulan kayak gitu, kok dia seperti ini, dia seperti itu, penyakit jadinya. Jadinya penyakit. Tapi kalau digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi obat bagi hati kita. Akan menjadi obat bagi hati kita. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Dan banyak lagi dari ucapan-ucapan di kalangan para a'immah terkait dengan masalah zikir tadi, yang merupakan makanan bagi hati kita, yang merupakan obat bagi hati kita agar supaya hati kita itu menjadi hati-hati yang sehat, selamat. Hati-hati kita adalah hati-hati yang layyin, yang lembut, mudah menerima nasihat, mudah menerima ucapan yang baik, mudah untuk melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama daripada zikir yang dilakukan oleh seseorang itu adalah tilawatul Quran, banyak membaca Al-Qur'anul Karim. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz dzalimina illa khasara." Dan kami turunkan Al-Qur'an tersebut sebagai obat. Obat secara umum, obat bagi hati terutama, dan obat pula bagi anggota badan kita dengan cara ru'yah. Dibacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah merupakan ayatul ru'yah, surat yang digunakan untuk meru'yah yang ada pada jasad-jasad manusia yang terkena penyakit. Wa rahmatul lil mu'minin. Dan dengan membaca dan dengan Al-Quran ini merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kasih sayang dari Allah SWT kepada hamba-hambanya diturunkan Al-Quran, yang memberikan segala penjelasan terhadap segala perkara, yang memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya, untuk menempuh jalan-jalan yang bisa menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala wa karamati, dan kemuliaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa surganya dengan meniti jalan Al-Qur'an tersebut. Karenanya, ikhwan fil din rahimani wa rahmakumullah, kata sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Lau tahurat qulubukum ma sabu'at min kalami rabbikum." Kalau sekiranya hati-hati kita itu suci, hati-hati kita itu tidak terkena penyakit, hati-hati kita itu sehat, niscaya hati-hati kita itu tidak pernah kenyang dengan yang namanya Al-Qur'anul Karim. Dengan membaca Al-Qur'anul Karim, tidak pernah kenyang. Terus ingin membaca, terus ingin membaca, terus ingin baca, karena ada faedahnya itu tadi. Sebagai obat untuk melembutkan hati dan lain sebagainya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang lain tadi disebutkan bahwa makanan hati adalah al-istighfar, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Karena waktu yang mungkin kita hanya sampai jam 10 aja, dikarenakan insyaallah selanjutnya akan diisi oleh beliau Ustaz Afifuddin Habibullah. Ini hanya sebagai nasihat pembukaan atas saran beliau untuk mengisi waktu tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak dan antum sekalian dalam membenahi hati-hati kita, agar supaya tetap terjaga hati tersebut, tetap sehat, tetap hidup. Yang ini merupakan perkara yang bermanfaat bagi kita di sini, di kehidupan dunia ini, dan kelak di kehidupan akhirat ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mungkin ketika beliau belum datang, kita bisa gunakan untuk ke kamar mandi dan sebagainya. Subhanakallahumma wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.